Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Hatiku penuh harapan padamu. Kini hancur bercerai, kepedihan berantai, kuncup hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Bersama denganmu, malam bagai siang. Jadi di tengah kebahagiaan, ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Ingin ku rasakan bersama.